إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه وبعد. الغريب من هذا الحديث kalimat-kalimat yang gharib, yang asing, yang perlu diterangkan dalam hadis ini, yakni hadis Fatimah binti Qais radhiyallahu taala anha. Pertama kalimat talaqaha al-battah. Kalimat al-battah dengan hamzah qata'. Al-battah hamzahnya ada hamzah qata', bukan hamzah wasal, sehingga dikatakan harus dibaca kalimat alifnya atau huruf alifnya al-battah. Talaqaha al-battah. Nah, maknanya al-bat adalah al-qat'u, terputus. Disebutkan dalam al-misbah, bat al-rajul talaqa imra'atihi fahiyya mabtutah wal-asal mabtut talaqiha. Kalimat batta, kalau dalam jumlah, bat al-rajul talaqa imra'atihi, seorang laki-laki telah menceraikan dengan cerai yang batta, maknanya adalah yang terpisah dan tidak akan kembali lagi. Asal katanya dari mabtut talaqiha, talak yang terus, yang tidak ada rujuknya. Wal murad huna, yang dimaukan di sini, annahu talaqaha talaqan ba'inan la raj'ata fih. Yang dimaksudkan dalam hadis ini, bahwasanya suaminya menceraikan dia, menceraikan Fatimah binti Qais, dengan talak yang ba'in. Talak ba'in adalah yang la raj'ata fi. Talak ba'in adalah talak yang tidak memiliki raj'ah, yang tidak bisa rujuk kembali. Berarti talak yang ketiga. Kalimat yang kedua, kalimat fasakhitathu. Yani ketika diantarkan oleh wakil dari suaminya, dibawakan gandum kepadanya, kepada wanita tadi, fasakhitathu. Sakhita maknanya adalah didurrido, lawannya keridoan. Artinya marah dan tidak ridha. Di dalam Mukhtar as-Sihah, dalam kamus Mukhtar as-Sihah, dikatakan askhatahu maknanya adalah aghdabahu, membikin marah atau jengkel. Wa tuskhit ata'ahu. Dalam hadis ini bermakna bahwa wanita tadi tidak suka, benci dengan apa yang diberikan tadi. Kenapa tidak suka? Istaqallahu. Istaqallahu menganggapnya sedikit. Masa nafkah 3 bulan cuma sekian begitu. Fal muradu huna annaha istaqallatin nafaqah. Yang dimaukan dalam hadis ini fasakhitathu, artinya wanita tadi dalam keadaan dia tidak suka karena apa yang diberikannya terlalu sedikit sebagai nafkah 3 bulan. Dan sudah kita terangkan kemarin bahwa ternyata yang diberikan oleh suaminya melalui perantara tadi bukan nafkah 3 bulan, tetapi sekedar muta'atut talak, sekedar penggembira, menyenangkan orang yang dicerai. Sehingga yang namanya muta'atut talak ya sekedarnya saja dan semampu si suami dengan apa yang dia mau berikan. Tidak ada ketentuan berapa dan berapa. Berbeda dengan nafkah, harus ada ukuran yang wajar untuk seorang makan sebulan, dua bulan, tiga bulan. Maka itu nafkah namanya. Tetapi kalau mut'atut talak, ya seikhlas suaminya, mau ngasih berapapun. Tetapi karena Fatimah binti Qais mengira bahwa itu adalah nafkah, maka sakhitathu. Dia tidak suka dengan sekian dari pemberian itu. Yang ketiga, kalimat yang perlu kita terangkan adalah kalimat Ummu Syarik. Yang disebutkan di awalnya, fa'amaraha an ta'tadda fi baiti ummi syarik au inda baiti ummi syarik. Awalnya diperintahkan dia untuk menghabiskan masa iddahnya di rumah Ummu Syarik. Ummu Syarik adalah tokoh wanita-wanita sahabiyah yang terkemuka. Disebutkan di sini dengan difathahkan shinnya dan dikasrahkan ra'nya, bukan Syuraik tapi Syarik. Ihda fudlayati nisa as-sahabah radhiyallahu anhum. Ummu Syarik adalah salah satu dari tokoh-tokoh sahabiyat yang mulia. Ini wanita-wanita sahabat yang mulia yang ditokohkan oleh wanita-wanita yang lain. Sehingga banyak atau beberapa orang melihatnya bahwa Ummu Syarik atau rumahnya cocok untuk dia tinggal di sana, menghabiskan masa iddahnya. Tetapi ternyata disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa Ummu Syarik tilka mra'atun yakshaha ashabi, bahwa Ummu Syarik banyak tamunya, banyak didatangi oleh tamu-tamu, sehingga jangan di sana. Dan Rasulullah SAW menyatakan sebaiknya engkau menghabiskan masa iddahmu di rumahnya Ibnu Ummi Maktum. Kalimat yakshaha ashabi, yang kalau secara bahasa yakshaha itu tertutupi, diliputi, tetapi tentunya yang dimaksud katsratu taraddudihim ilaiha, banyaknya para sahabat berdatangkan ke rumahnya sebagai tamunya. Ini secara bebasnya diterjemahkan bahwa Ummu Syarik adalah seorang yang banyak didatangi tamu, begitu. Di salahiha wa fadliha, karena kesolehannya dan karena keutamaan Ummu Syarik. Fa'adinini, kalimat yang berikutnya adalah kalimat fa'adinini. Ketika Rasulullah SAW mengatakan kepada Fatimah binti Qais, idha halalti fa'adinini, kalau engkau sudah selesai masa iddahmu, beritakanlah kepadaku. Kalimat adinini bimaddil hamzah, dengan dipanjangkan hamzahnya, adin, ay a'limini, maknanya adalah beritahu aku. Dan sudah kita terangkan pula kaitannya dari kalimat adin, seperti kaitannya dengan adhan, yang merupakan berita pula, pemberitahuan masuknya waktu sholat. Demikian pula wa adzin finnas, beritakanlah kepada manusia, haji dan seterusnya. Sehingga memang kalimat adzin, fa'adzinini, maknanya adalah a'limini, beritakanlah kepadaku. Kalimat berikutnya adalah ketika Rasulullah SAW menerangkan siapa Muawiyah dan Abu Jahm. Rasulullah mengatakan Abu Jahm, la yadaw asahu an atiqihi, fala yadaw asahu an atiqihi. Adapun Abu Jahm, dia tidak pernah meletakkan tongkatnya dari atiknya. Apa makna atik? Atik adalah ma bainal unuqi wal mankib. Atik adalah di mana tempat tongkat biasa diletakkan, yaitu di antara leher dengan pundak. Ini leher, ini pundak. Berarti atik adalah di sini. Ini atik namanya. Baik. Kenapa tongkat biasa diletakkan di situ? Iya, seorang yang memikul meletakkan tongkatnya di atik. Seorang yang membawa sesuatu seperti musafir juga meletakkan tongkatnya di sini. Orang yang siap untuk memukul juga tongkatnya letakkan di sini. Begitu. Ya. Berani melanggar, saya pukul. Melanggar lagi, saya pukul. Itu juga kalimat yang bermakna fala yadha asahu an atiqihi, artinya dia tidak pernah meletakkan atau menurunkan tongkatnya dari pundaknya, artinya sering memukul atau siap-siap untuk memukul. Wa huwa makan wad'il asa. Wa hadha ta'bir, ungkapan ini kinayatun an shiddatihi 'ala an-nisa. Ungkapan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah ungkapan yang menunjukkan bahwa orang tersebut keras terhadap para wanita. Maka Rasulullah menasihatkan kepada Fatimah binti Qais, jangan. Adapun Abu Jahm dikatakan fala yadha asahu an atiqihi, adapun Abu Jahm tidak pernah meletakkan tongkatnya atau menurunkan tongkatnya dari pundaknya. Ini keras terhadap para wanita dan sering memukul wanita dengan tongkatnya. Wa kasrat darbihi lahunna, banyak memukul para wanita. Wa yufassir hadzal ma'na riwayata Muslim, dan yang menafsirkan seperti ini adalah lafaz-lafaz lain, riwayat-riwayat lain di dalam Sahih Muslim. Di antaranya ada lafaz wa amma Abu Jahm farajulun darrabun linnisa. Ini lafaz yang lain yang menerangkan makna tadi. Adapun Abu Jahm adalah seorang yang banyak memukul wanita. Riwayat yang kedua, wa Abu Jahmin fihi shiddatun 'alan nisa. Adapun Abu Jahm adalah seorang yang keras terhadap para wanita. Maka dua riwayat ini menerangkan makna riwayat yang kita baca tadi, fala yadha asahu an atiqihi, tidak pernah menurunkan tongkatnya dari pundaknya, maknanya adalah keras dan banyak memukul. Dan ini ikhwanul fillah na'azakumullah menunjukkan bolehnya menerangkan kekurangan seseorang kalau memang indal hajah dan tidak dikatakan ghibah. Kalau saja bukan karena musyawarah pernikahan, niscaya ucapan seperti ini adalah ghibah. Apa ghibah? Dzikruka akhaka bima yakrah. Menyebutkan tentang saudaramu apa yang dia tidak sukai. Menyebutkan dia keras, dia banyak memukul. Ini ghibah. Tetapi karena ini adalah musyawarah dalam pernikahan, maka boleh. Bahkan bukan hanya boleh, bal yajib, bahkan harus. Kalau kamu diajak musyawarah, saya akan menikahi fulan, bagaimana menurutmu? Sedangkan kamu tahu kekurangan fulan, maka wajib atasmu untuk menyampaikannya. Jangan, fulan itu begini-begini sepengetahuan saya, dan saya punya bukti-bukti, punya saksi-saksi. Ini bukan ghibah. Ini adalah sesuatu yang wajib disampaikan bagi al-mustasyar. Harus disampaikan oleh orang yang diajak musyawarah. Agar dia dalam keadaan mendapatkan kebaikan dengan berita tadi dan selamat dari kejelekannya. Wallahu ta'ala a'lam. Adapun nama atau kunyah Abu Jahm adalah dengan difathahkan jimnya. Maftuhul jim sakinul ha. Difathahkan jimnya dan disukunkan hanya Abu Jahmin. Abu Jahm adalah sahibul Anbijaniyah. Masih ingat riwayat tentang Anbijaniyah. Ketika Rasulullah SAW mengatakan, berikan ini kepada Abu Jahm. Wahat Anbijaniyati Abi Jahm. Dan ambilkan dari dia Anbijaniyahnya Abu Jahm. Ini nafsur rajul radhiyallahu ta'ala anhu. Orangnya sama dengan apa yang disebutkan di sini. Yani Rasulullah SAW meminta untuk mengembalikannya dan meminta ambijaniyahnya. Ketika Rasulullah SAW diberi baju yang bagus tetapi bercorak. Ketika Rasulullah SAW sholat, merasa terganggu dengan coraknya dan selesai sholat mengatakan, kembalikan baju ini kepada Abu Jahm dan mintalah kepadanya ambijaniyahnya. Ambijaniyah lebih kasar tetapi polos, tidak bercorak, tidak mengganggu dalam sholatnya. Maka Rasulullah memilih baju walaupun kasar, murah, tetapi dalam keadaan tidak mengganggu sholatnya, daripada sesuatu yang bagus, yang mahal, tetapi mengganggu. Ini adalah sama Abu Jahm. Dan jangan tertukar dengan Abu Juhaim. Abu Juhaim sahabat lain, dan tidak ada kaitannya sama sekali. Saya ingatkan demikian, karena ada beberapa kitab yang keliru menyebutkan, bahkan memberikan binnya dengan tertukar dengan Abu Juhaim. Sehingga khonibrin a'azakumullah disebutkan di sini dhabtul kalimah, harokat kalimatnya dengan jelas Abu Jahmin. Nah, dengan difathahkan jimnya dan dimatikan ha-nya, mukabbaran, tidak musaggaran. Wa amma Muawiyah fasu'luqun la mana lahu. Adapun Muawiyah, fasu'luq atau sa'luq bidhammis sad, dengan didhammahkan sadnya adalah tasa'luq, maknanya adalah al-faqr. Wa sa'luq huwa al-faqir, maka sa'luq adalah seorang yang faqir. Adapun Muawiyah adalah seorang yang faqir, tidak memiliki harta. Inkihi Usamah, nikahlah dengan Usamah. Dengan dikasrahkan hamzahnya, demikian dhabbathahu al-Mutarrizi. Inkihi Usamah. Inkihi Usamah. Nasa taufiq wal afiyah. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.